Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du du du du du du, du du du du du du du, ho ho ho ho. Kita pasti ingat tragedi yang menyilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih? Ada. Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Beri waktu. Waktu yang masih